jalan satapak, ngajug-jug ka hiji lembur, teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dor gelap, teu aya keur niuhan, sanajan awak rancucut teu paduli ka jenteling. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal lilang ka ala, sugan tea moal gagal, kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream, rempang ge asa ngalayang. Hoream teu sudi teuing, mikiran ti panyakiteun, mikiran ti panyakiteun. Jalan satapak, ngajujuk ka hiji lembur, teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dor gelap, teu aya keur niuhan, sanajan awak rancucut teu paduli ka jenteling. Penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal lilang ka ala, sugan tea moal gagal, kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream, leumpang ge asa ngalayang. Hoream teu sudi teuing.